عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمكم الله، jamaah yang semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, rahmat serta nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada waktu subuh ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk mengerjakan amal-amal saleh, untuk mengajarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang patut kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Azza wa Jalla berfirman: "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, yang ia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada negeri akhirat, iman kepada rukun-rukun iman yang ada, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan juga pasti kami akan persiapkan bagi mereka balasan yang terbaik di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita di majlisul ilmi ini adalah dalam rangka untuk mengerjakan salah satu amal saleh, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, yang sejatinya motivasi untuk menuntut ilmu ini hendaknya terus diingatkan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang menempuh jalan, menelusuri jalan untuk menuntut ilmu, untuk duduk di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dibacakan, mendengarkan firman Allah azza wa jalla dan hadis nabinya dibahas dan ditadaburi maknanya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan langkahnya menuju surga. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang didengar melainkan perkataan yang baik. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada di dalamnya melainkan kenikmatan di atas kenikmatan. Maka Allah SWT akan mudahkan kita untuk bisa menggapai surganya dengan cara duduk bersimpuh di majlisul ilm menuntut ilmu ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa Allah tabaraka wa ta'ala curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa beliaulah ba'dallah subhanahu wa ta'ala dan para sahabatnya kita merasakan manisnya iman, kita merasakan bagaimana indahnya agama yang mulia ini, agama yang diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita dengan syarah dari kitab Tauhid, yaitu kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau melanjutkan pembahasan beliau, melanjutkan syarah beliau dengan mengutip apa yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan wasiat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu laysat wasiyatan maktubatan makhtuman alaiha. Maka wasiat yang dimaksudkan oleh sahabat yang mulia ini, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, bukanlah wasiat yang tertulis. Sebagaimana terkadang kita menuliskan suatu wasiat sebelum wafat. Akan tetapi kata beliau, ini wasiat tersebut bukanlah wasiat yang sebagaimana yang ditulis oleh orang yang akan sebentar lagi meninggal dunia. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusi bi syai'in. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mewasiatkan sesuatu. Wa yadullu li dhalika anna Aba Juhayfa sa'ala Ali ibn Abi Talib hal ahida ilaikum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in. Dan dalil yang menunjukkan atas hal tersebut adalah apa yang ditanyakan oleh Abu Juhayfa kepada Ali ibn Abi Talib. Apa maksud Ibnu Shalih Al-Utsaimin? Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah wasiat yang sebagaimana kebanyakan orang ketika akan meninggal dunia menuliskan surat wasiat kepada ahli warisnya. Dan Abu Juhayfah pernah bertanya kepada Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan, hal ahida ilaikum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji, telah melakukan suatu perjanjian terhadap kalian dengan perjanjian yang di mana hal tersebut begitu pentingnya? Faqala Ali bin Abi Talib menjawab, la, tidak. Walladhi فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن وما في هذه الصحيفة. Demi zat, kata Ali radhiyallahu taala anhu, yang falakal habbah, yang menumbuhkan al-habbah, bibit-bibitan, wa bara'an nasamah, dan demi zat yang menciptakan angin yang sepoi-sepoi, illa fahman, kecuali apa yang dipahami dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam Al-Qur'an. وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قِيلَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ lantas apa yang terdapat di dalam Al-Quran? قَالَ Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, الْأَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَصِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. Yang terdapat di dalam Al-Quran, kata Ali bin Abi Talib, adalah al-aql, akal, yang dengannya kita bisa memahami Al-Quran. Namun bukan berarti maksudnya adalah akal kita dahulukan dari Al-Quran, tidak. Akal kita dahulukan dari dalil, tidak. Namun kita jadikan akal ini tunduk kepada dalil. Inilah seorang ahli sunnah wal jamaah. Inilah para sahabat kita ridwanullah alaihim jami'an. Ketika datang dalil, nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memahami hal tersebut menggunakan akal. Namun bukan berarti pemahaman mereka dengan menggunakan akal ini menjadikan akal tersebut nomor satu daripada dalil. Tidak. Namun mereka tunduk dan taat patuh kepada dalil atau nas-nas yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi fakul asir, dan juga untuk amanah kepada al-asir, tawanan tersebut, fikak, membebaskan tawanan, memelihara tawanan, tidak boleh semena-mena terhadap tawanan ini. Wa alla yuqtala muslimun bikafir, dan tidak boleh seorang muslim ia dikisas lantaran ia membunuh seorang kafir. Karena darah seorang muslim sangatlah berharga dibandingkan darahnya orang kafir. Darah seorang muslim saking begitu berharganya, maka di dalam syariat Islam, seandainya si muslim ini membunuh orang kafir, maka dia tidak kena qisas. Dia tidak dikisas lantaran membunuh si kafir tersebut. Saking mulianya darah seorang muslim. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati di dalam menumpahkan darah ini. Terutama darah seorang muslim, seorang mukmin. Jangan kita sembarangan. Jangan sampai sedikit-sedikit kita marah, terbawakan orang parah. Enggak boleh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, "Fala yudhannu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsa bihadhihi al-ayati wasiyatan khassatan maktubatan." Maka jangan sampai ada yang mengira, kata beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan di dalam dengan ayat-ayat yang mulia ini suatu wasiat yang khusus yang tercantum yang tertulis. Lakin Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yara anna hadhihi al-ayat qad shamulat ad-din kullahu. Namun Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memandang bahwasannya ayat ini telah mencakup seluruh bagian dari agama kita yang mulia ini, yaitu Islam. Mana ayat yang dimaksudkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud tadi? Yaitu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Ayat yang melarang kita untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya inilah pokok dari agama ini. Dan inilah tujuan Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul, yaitu untuk memurnikan tauhid, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjadikan hanya satu-satunya zat yang layak dan pantas untuk diibadahi dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasannya ayat-ayat yang mulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ini, maka sejatinya ia mencakup seluruh bagian dari aspek agama Islam ini. Faka'annaha al-wasiyyah allati khatama 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abaqaha li ummatihi. Maka wasiat ini seakan-akan merupakan wasiat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus akan ada di umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiat yang mulia ini. Apa wasiat tersebut? Wasiat untuk jangan sekali-kali kita mendekati kesyirikan. Wasiat agar kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla sampai kita wafat. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas agama yang murni ini. Di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan, Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, wa hiya ayatun 'azimatun idza tadabbaraha al-insanu wa 'amila biha hasalat lahu al-awsaf al-thalathah al-kamilah. Maka ayat-ayat tersebut adalah merupakan ayat-ayat yang mulia. Apabila seseorang mentadaburi kandungan dari ayatnya, mentadaburi kandungan dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa 'amila biha, dan mengerjakannya. Bagaimana tidak? Isinya adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan tauhid tersebut dalam keseharian kita. Tidaklah kita berdoa melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah kita menggantungkan segala harapan kita melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tauhid. Dan tidaklah kita percaya kepada ini, kepada itu, benda ini dan benda itu. Tidak boleh. Dan tidak boleh mempercayai bahwasannya benda tertentu berupa keris kah, batu kah atau yang lainnya bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Enggak boleh kita percaya. Karena yang mampu untuk melakukan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita amalkan isi kandungan dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kandungan dari tauhid tersebut kita amalkan dalam keseharian kita. Karena sejatinya yang kita inginkan adalah surganya Allah SWT. Terus kita tanamkan dalam diri kita. Kita jadikan diri kita ini, hidup kita ini memiliki motivasi. Kita harus memiliki motivasi hidup. Saya hidup di dunia ini, apa sih motivasi saya hidup? Harus kita punya. Dan motivasi kita hidup adalah bagaimana caranya untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini motivasi seorang mukmin. Hidupnya seorang mukmin terus berpikir siang dan malamnya bagaimana caranya untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau mengatakan, hasalat lahul al-awsaf al-thalatha al-kamilah. Maka barang siapa yang mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam wasiat ini, maka ia akan mendapatkan beberapa yang disebutkan oleh Ibnu Shalih Al-Utsaimin di sini. Ada tiga perkara yang akan ia dapatkan yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah al-aqlu. Ia akan memahami pokok-pokok dari agama kita yang mulia ini. Ketika ia mentadaburi isi kandungan dari firman Allah Azza wa Jalla, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum. Kemarilah, kukabarkan kepada kalian, kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Maka dia akan memahami pokok dari agama kita yang mulia ini. Inilah yang pertama, yaitu al-aql. Paham dia dari pokok agama yang mulia ini. Dan yang kedua adalah at-tadhakkur. Terus mengingat. Terus ingat. Bahwasannya ia diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Ia ingat. Ia diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang kita sering sebutkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dia ingat bahwa sejatinya ia hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat taqwa, dan juga dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara manfaat kita mentadaburi dan mengamalkan apa isi kandungan dari wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Yang pertama adalah al-aql, kita bisa memahami pokok dari agama kita yang mulia ini. Yang kedua yaitu at-tadhakkur, kita bisa tetap terus ingat bahwasannya saya ini adalah seorang hamba, tidaklah saya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla melainkan untuk ibadah kepadanya. Dan yang ketiga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam segala macam bentuk aspek. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Dalam keadaan bagaimanapun engkau, tetap engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap disuruh kita untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam artian mengerjakan segala ketaatan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhkan segala macam bentuk larangan yang Allah Azza wa Jalla larang. Inilah takwa. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka at-taqwa. Jauhilah dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Demikianlah yang dimaksudkan dengan takwa. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita butuh untuk duduk di majlis ilmu agar kita mengetahui pokok-pokok dari agama kita yang mulia ini. Karena ketika kita tahu pokok dari agama kita yang mulia ini, yang agama ini dibangun di atas tauhidullah, di atas akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini pokok dari ajaran Islam, maka keimanan dan ketakwaan kita akan kokoh. Kita tidak akan gampang untuk terombang-ambing oleh badai. Karena pondasi dasar kita telah kokoh. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, wa qawluhu falyaqra qawluhu taala. Beliau juga menjelaskan makna dari falyaqra, maka hendaknya ia membaca firman Allah Azza wa Jalla, yaitu ayat yang kita telah sebutkan. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an, sampai ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus tersebut. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang tidak ada bengkoknya. Karena jalan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas basirah, ilmu yang jelas referensinya. Maka setiap yang dibangun di atas dasar ilmu, maka pasti akan jelaslah dan terang benderanglah ia. Adapun jalan-jalan yang banyak, maka tidak akan membawa kepada kemaslahatan. Namun jalan yang satu inilah yang akan membawa kepada kemaslahatan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla sebutkan, di dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman, bahwasannya inilah jalanku yang lurus, jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan yang lurus. Oleh karenanya sepantasnya lah kita memahami agama ini sebagaimana yang dipahami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sepantasnya lah kita mengembalikan pemahaman terkait urusan yang besar ini, urusan agama kita ini, kepada pemahaman para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Mereka generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengutip dan ingin menjelaskan kepada kita apa yang tercantum di dalam kitab Tauhid, yang beliau ingin menjelaskan salah satu hadis yang di mana hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, Mu'adz bin Jabal bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, saya pada suatu hari pernah digoncang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas satu himar, di atas salah satu tunggangan beliau berupa keledai. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Mu'adzan, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya? Apa kewajiban seorang hamba ini? Tahukah engkau wahai Mu'adz? Yang ini merupakan hak Allah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya wahai Mu'adz. Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Mu'adz menjawab, saya mengatakan, kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lihat bagaimana adabnya seorang sahabat. Ketika ia tidak mengetahui suatu ilmu, maka ia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita di zaman sekarang ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditanya 1000 pertanyaan, dijawab 1001. Subhanallah. Sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal, yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ketika tidak mengetahui suatu ilmu, ia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz, bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Haknya Allah Azza wa Jalla atas hambanya ini, yaitu kewajiban seorang hamba yang harus ia tunaikan, adalah hendaknya mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah sekali-kali mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun juga. Hanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan haknya hamba ini atas Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sesuatu yang pasti Allah azza wa jalla akan berikan kepada hamba ini. Apa itu? Bahwasannya tidaklah Allah azza wa jalla akan mengazab seseorang yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan Allah Azza wa Jalla berikan siksanya kepada orang-orang yang mentauhidkannya. Tidak. Namun sebaliknya siksa ini untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka pasti berada dalam kenikmatan demi kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu memahami apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mempersekutukan Allah pasti akan mendapatkan siksa dan azab. Dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla pasti mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, "Wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Jangan engkau kabarkan kepada mereka dikarenakan mereka nanti akan hanya berpangku tangan saja. Maka hadis ini sahih, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang mulia ini kita dapatkan bagaimana haknya Allah Azza wa Jalla yang wajib kita tunaikan. Hak Allah Azza wa Jalla adalah untuk diibadahi dengan benar, sesuai dengan tuntunan Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah ini tidak boleh dikerjakan berdasarkan selera kita masing-masing, tidak. Harus mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tuntunannya. Tidak boleh setiap orang memberikan bumbu-bumbu, tidak boleh. Ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam masalah ibadah ini dan mengertikan amal-amal saleh yang lainnya telah dijelaskan semua, baik yang kecil maupun yang besarnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang sahabat yang mulia Abu Darda pernah mengatakan, "Laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun fis sama'i yuqallibu janahihi illa qad dzakara minhu lana ilman." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang baik, ini yang buruk, baik yang besar maupun yang kecil telah dijelaskan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah, ini amal saleh yang boleh dikerjakan. Ini tuntunan dari mengerjakan amal saleh tersebut. Ini yang tidak boleh untuk dikerjakan, telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, tidaklah burung yang mengepakkan sayapnya di atas langit melainkan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmunya. Telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmunya. Inilah terangnya, jelasnya agama kita ini. Maka jangan ada lagi bumbu-bumbu. Mungkin kita mengatakan, oh ini masih kurang garamnya, masih kurang cabenya sedikit, kita perlu lagi untuk bumbui dia sehingga menjadi lebih enak lagi. Tidak. Cukup kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau kerjakan, kita kerjakan. Berupa amal-amal saleh dan ibadah kepada Allah azza wajalla. Apa yang beliau tidak lakukan, jangan kita buat-buat hal tersebut. Jangan. Karena sejatinya kita hanya diperintah, dimintai nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah azza wajalla. Bagaimana kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ittiba kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuktian dari syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkait dengan hadis yang dibawakan oleh Mu'adz bin Jabal ini, lantas Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang mentauhidkannya dengan kenikmatan dan negeri yang kekal lagi abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya bahwasannya وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Sesungguhnya negeri akhirat ia adalah benar-benar kehidupan yang hakiki nantinya bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kita inginkan kehidupan yang hakiki kita adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan kita tidak pernah mengharapkan untuk menjadikan kehidupan hakiki kita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang seluas langit dan bumi dan mengumpulkan kita kembali di surga tersebut sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Semoga bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan kita semua. Mungkin sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan dari jamaah, maka kita berikan beberapa menit untuk bertanya. Baik, tadi disebutkan di sini sebagaimana yang dinukilkan oleh Ali bin Abi Talib di dalam wasiat tersebut, seorang muslim tidaklah ia dikisas ketika membunuh seorang kafir, karena darah seorang muslim ini tidak sama dengan darah seorang kafir. Maka sebagian para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan dia cukup hanya membayar ganti, membayar apa? Fidyah. Membayar apa namanya? Dia. Nah, dia cukup hanya membayar dia saja. Ini sebagian para ulama menyebutkan demikian. Cukup hanya membayar dia kepada keluarga yang dibunuh. Adapun untuk kisasnya, seorang muslim ini tidak ada dikisas dikarenakan ia membunuh seorang yang kafir ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan ada pun ulama-ulama yang lain juga mengatakan, tidak cukup hanya ta'ziriyah saja. Cukup hanya ta'ziriyah saja. Nah, jadi ittifaknya adalah, ringkasnya adalah bahwa seorang muslim ketika membunuh seorang kafir, jika ditegakkan hukum qisas di suatu negara tersebut, maka dia tidak kena untuk qisasnya. Dia tidak kena untuk diqisas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita bawakan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dan akhiri pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.